الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, yang insyaAllah ta'ala Allah selalu mudahkan kita dalam menuntut ilmu, dan Allah jadikan ilmu yang kita dapat ini ilmu yang tafawwi insyaAllah ta'ala. Wa'adifillah. Di pembahasan yang lampau kita sudah membahas tentang syirik dan macam-macam, ya, dimana mungkin ini sering antum dengar di beberapa kajian, ya. Tapi inilah kemuliaan, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tentang masalah tauhid ini selama 23 tahun. Dan kita maklum orang yang membahas tauhid adalah orang yang membahas kebalikannya syirik. Tauhid adalah lawannya syirik. Nah, syirik ini pun sudah disampaikan bahwa salah satu dosa yang Allah tidak ampunkan. Karenanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini sosok manusia yang paling takut dengan syirik. Bahkan beliau mengatakan ini bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Bukankah Nabi Allah Ibrahim pernah mengatakan kepada ayahnya sendiri, kepada kaumnya sendiri yang memang di lingkungannya itu patung semua, beliau mengatakan ini bura'u minkum, bahwa sesungguhnya aku berlepas diri daripada kalian semua. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian perbuat bura'u, aku berlepas diri. Wa kafarna bikum, dan aku kufur dengan semua yang kalian lakukan. Wa bada bainana wa bainakum adawa hatta adawa wal baghdha hatta tu'minuna billahi wahda. Dan inilah pembeda kita kata Ibrahim alaihissalam. Sampai kapan? Sampai kalian mentauhidkan Allah. Karena subhanallah, saking khawatirnya besar doa dosa syirik ini. Nah, syirik dalam Islam ada dua. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar. Sudah kita bahas ini, ya. Syirik akbar mutlak, yakni kita mengesakan selain Allah atau kita meminta kepada selain Allah, syirik akbar, ya. Nah, syirik yang kedua syirik asghar. Syirik asghar terbagi dua, asghar secara zahir dan syirik khafi, atau syirik asghar secara tersembunyi. Ya, kalau syirik asghar secara terang-terangan ini memang antum niatnya riya mutlak gitu lah, asghar. Tapi kalau syirik khafi lebih tersembunyi lagi, yang secara global Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling ku khawatirkan kata Nabi ada dalam diri kalian wahai para sahabatku. Ini Nabi ngomong ke sahabat tuh, yang Allah muliakan mereka radhiyallahu anhum wa radu anhu, yang Allah ridha sama mereka, masih Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling kutakutkan ada dalam diri kalian, yakni asyirkul asghar, syirik kecil. Kalau syirik besar, bahkan Nabi pernah mengatakan jujur sesungguhnya iblis sudah lelah untuk menggoda anak Adam meminta kepada selain Allah. Sulit kita temukan orang Islam minta sama selain Allah, hatta dia dukun. Alasan mereka minta sama Allah. Sulit kita cari orang yang enggak meminta ke Allah. Semua minta ke Allah. Sampai iblis sudah enggak bisa lagi menggoda manusia untuk tidak minta kepada selain Allah. Tetapi iblis lebih cenderung melihat bahwa mudah sekali memberikan tafarruq, cikal bakal perbedaan pada hati manusia, sehingga manusia lebih gampang untuk dibuat hasud, tadabur, tahasud, tabaghut, saling bermusuhan, mudah sekali, Ya. Tapi Nabi khawatirkan, kekhawatiran Nabi ini ya insya Allah tidak terjadi buat orang yang mau belajar. Kekhawatiran bukan sesuatu yang menakutkan, tapi Nabi hanya khawatir saja kalau ini terjadi pada diri sahabat-sahabatku. Maka yang Nabi inginkan, coba pahami sirahku, pahami cara aku beragama, kata Nabi. Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Antum sering dengar kalimat surat Yusuf ayat 8 ini mengatakan, kul hadihi sabili. Katakan ya Muhammad, inilah jalanku. Ay, berarti menandakan ada jalan lain selain jalan Muhammad. Ya. Kalau Muhammad katakan inilah jalanku, berarti itulah jalan mereka gitu. Itulah jalan dia orang. Kalau jalan saya begini, ad'u ilallah ala basiratin. Aku ajak kalian kepada jalan Allah ini ala basirah, dengan hujah atau dalil. Maka dakwah itu dua dalam Islam. Dakwah yang pertama, dakwah mengajak kepada Allah. Dakwah yang kedua, mengajak pada diri sendiri. Bedanya apa, Ustaz? Bedanya, kalau mengajak kepada Allah, kita melihat Allah dihina, Allah disakiti, ayat Allah dihinakan, kita marah. Tapi kalau dakwah untuk diri sendiri, kita enggak peduli Allah dilanggar, asalkan jangan melanggar kita. Contoh, tadi duduk di keluarga sering kita kayak begini, ya. Kalau suara kita enggak didengar anak, kita marah. Dengerin bapak ngomong ya. Dengerin mama ngomong ya. Marah kalau suara kita enggak didengar anak. Tapi kalau kita lihat anak ini tidak pakai jilbab, anak belum sholat, lamaan di TV ketimbang di buku, kita enggak ngomel. Tapi kalau kita ngomong gak didengar, kita ngomong, ini dakwah untuk diri sendiri. Ketika kita ceramah, ini mungkin laki-laki ada campur perempuan kadang-kadang ya istilah seperti itu ya. Ini kita bahas satu masalah, kalau kita ceramah orang berisik, mungkin kita emosi, tok, tok, tok, tok. Tolong ya, kalau tidak diam saya tidak teruskan ceramah. Gak marah gitu kan. Gimana lah, padahal tidak seperti itu. Justru kalau orang yang ceramah ini, kalau sampai orang gak mendengarkan, kesalahan yang pertama pada diri si penceramah. Ini kalau dalam teknik tarbiyah di dakwah, yakni ada dalam teknik penyampaian dakwah ini, kesalahan itu ada pada si penyampai pesan tersebut. Maka Nabi mengatakan, innahum qaumun la ya'lam. Lah, mereka orang yang tidak mengetahui, yang salah aku, kata Nabi. Karena enggak tahu teknik cara penyampaian. Nah, orang yang menyampaikan sesuatu, kalau dia lihat Allah dilanggar, hukum Allah dilanggar, ya, demi Allah, dia akan marah. Tapi kalau dirinya berpendapat tidak diikuti, tidak ada masalah. Lawang pendapat, bukankah kesepakatan para ulama, pendapat semua manusia bisa ditinggalkan, kecuali pendapat pemilik kubur ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelemah lembutan dakwah. Nah, ini disambungkan dengan yang kita bahas, ya ini masalah syirik ini. Ternyata memang kadang-kadang terjebak kita dalam perbuatan syirik imam mutlak, syirik akbar maupun syirik asghar. Nah, kalau syirik akbar jelaslah kita sudah tahu, minta ke kuburan, minta ke patung, datang ke dukun, akbar sudah. Kalau syirik asghar ini yang enggak berasa. Kadang kita penyebab timbulnya syirik. Jadi sama anak kita cetak ini anak, sadar enggak sadar takut sama kita bukan sama Allah. Sehingga nanti kalau anak sudah takut sama kita, kan ada kita sholat, enggak ada kita kan enggak sholat. Ada kita dia khusyuk beribadah, enggak ada kita dia enggak khusyuk. Karena kita cetak mereka berbuat syirik. Syirik asghar ini bisa menjadi syirik akbar. Dikatakan babu syirkin akbar, pintunya syirik besar. Maksudnya apa, Ustaz? Apa mungkin karena sering dilakukan? Bukan masalah seringnya. Kalau syirik kecil, syirik kecil, syirik kecil, syirik besar lah, itu sih cuma teori matematik. Tunggu dulu, syirik asghar ini babu syirkin akbar, maksudnya pintu syirik besar. Contoh, antum niat sholat karena Allah, insya Allah semua niat karena Allah ya. Antum sampai di masjid, ya, niat karena Allah. Terserah mau ada orang, gak ada, yang penting waktunya sholat saya datang. Nah, ternyata memang gak ada orang. Antum udah benar-benar single fighter dah. Antum yang azan, antum yang komat, antum imam. Walhasil niat antum seperti itu. Sudah, antum Allahu Akbar, ya. Antum baca Al-Fatihah, ya. Selesai Al-Fatihah, baru antum berasa kayak ada makmum di belakang antum. Hati antum ngomong, biar pada senang sholat di sini kita bagusin suara. Hati ngomong gitu tuh, ya. Atau ntar rukunya kita lamain dikit ah, biar kelihatan khusyuk. Sujudnya kita lamain dikit ah, biar kelihatan khusyuk. bagusin suara kita. Iya, wah bagus apa? Bagus suaranya Pak Haji. Kelas sudah. Selesai salam, ya kan? Selesai salam, makmum puji antum. Oh, suara ente. Antumnya baru 10% tuh belum full. Enggak. Antum besarkan ini. Sehingga dilalah besok antum ini sholat, selangat selinguk dulu orang yang kemarin mana nih. Pengen kita nah, lu datang, kita bagusin lagi nih hari. Syirik akbar. Man? Yang kedua syirik akbar, karena niat antum sudah buat orang. Kalau syirik asghar ada masuk di dalamnya yang diawali dengan niat syirik niat mulia untuk Allah. Maka ulama berkhilaf pendapat dalam bab syirik ini, mengatakan bahwa syirik asghar yang ada dalam ibadah, kata ulama yang pertama, yakni batal sholatnya. Ya itu harus maklum ya, ada khilaf ulama di sini ya. Jadi satu apa, sebagian ulama mengatakan batal sholatnya. Oh, dia enggak mengatakan batal semerta-merta, memberikan dalil loh. Dalilnya apa? Fawailul lil musallin. Celaka ini orang yang sholat. Semua sebab apa? Sahun yuraun. Imam mutlak membelakangi sholatnya, atau memang dia ra'un riya. Berarti sepakat ulama, ada yang mengatakan bahwa ini membatalkan sholatnya. Dalil dari sunnahnya apa? Ada hadis riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa inni agna syurukai ani syirki man amila amran asraka fihi ghairi ma'i taraktu wa syirkahu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku ini sekutu yang paling benci disekutui, kata Allah. Sehingga kalau ada orang bersekutu dalam amalnya denganku, maka demi Allah ku tinggalkan si pelaku dan perbuatannya. Berarti tertolak. Itu yang pertama. Ulama yang kedua berpendapat bahwa orang ini tetap berpahala karena niatnya. Bukankah ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniat? Semua tergantung niat. Kalau orang Islam baru niat saja sudah dapat pahala, apalagi melakukannya, maka diberikan pahala kemungkinan 10 sampai 100 kali lipat. Ini hadis yang mengatakan. Maka ayat mengatakan pula, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Jadi orang ini berpahala sebatas niat sampai riaknya. Tapi riak ke sono batal sudah. Nah, berlepas dari khilaf ini, tetap dua-duanya buruk, betul enggak? Yang pertama tertolak, yang kedua pun setengah doang kebagiannya kita. Walhasil buruk. Sehingga jauhkanlah riak dalam ibadah tersebut. Kritisi akidah kita. Jauhkan perbuatan syirik dengan memahami tauhidu at-tauhidu billah, mengesakan Allah. Faliwahidin kun wahidan fi wahid a'ni sabilal haqqi wal iman. Ya, itu yang dimaksud dengan syirik asghar. Karena syirik asghar ini babu syirkil akbar, pintu syirik besar ya. Kemudian syirik asghar tadi yang sudah saya sampaikan ke antum adalah syirik asghar yang sifatnya zahir. Yang sifatnya zahir ya, terang-terangan dia lakukan riya di dalam sholatnya. Ada lagi yang masuk kategori syirik khafi. Ya, ini syirik khafi di sini artinya syirik yang tersembunyi. Ya, ini syirik tersebut ada dalam keinginan dan niat ya. Ini pun masuk riya juga masuk, sum'ah pun masuk. Cuma bedanya memang kalau syirik khafi ini benar-benar enggak diberikan transparansi ke orang, tidak. Tapi memang kita niatnya untuk orang tersebut, bukan untuk Allah. Ya, hati kita ngomong nih, untung ada anak, kalau nggak mati. Nah, ini hati-hati nih. Ini sudah cikal bakal syirik khafi nih. Ya, kalau antum sebutkan, nah ini antum masuk kategori syirik asghar zahir, transparan. Ya, tadi, oh suara antum bagus. Antum sebutkan, oh itu sih belum seberapa. Asghar zahir. Tapi kalau antum cuma senyum saja dipuji, ya, karena memang antum sudah niatkan riya, itu syirik khafi. Yang Nabi mengatakan, akhwafu min dabibin namlah, yang lebih ringan daripada telapak semut di malam hari. Ini banyak terjadi. Maka demi Allah, yang paling mulia bagaimana? Yang mulia ittiba dengan cara para nabi dan rasul yang dicontohkan. Salah satunya, yakni Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ketika beliau merasakan kemuliaan, bisa dengar bahasa semut. Kalau kita kan panggil infotainment. Kalau dia enggak, ketika bisa mendengar semut bicara, apa yang dikatakan? Rabbi, auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ajarkan kepadaku untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Jadi buru-buru antum istighfar dan bersyukur. Antum lihat nih yang antum lakukan, orang antum ngajar atau antum sampaikan kemuliaan, lihat orang berubah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Tuh, ya Allah, ajarkan hamba bersyukur ya Allah. Jangan hamba berbuat syirik ya Allah. Buru-buru ikhlaskan semua yang pernah antum perbuat karena Allah. Karena antum enggak bisa merubah orang, tapi Allah yang merubah. Sehingga kalau antum lihat dari tingkah laku antum ini ada perubahan ke orang, ini fitrah. Fitrahnya kebaikan dicontoh, didengar, dilihat. Itu fitrahnya kebaikan. Sehingga dikatakan dalam hadis, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mencontohkan perbuatan baik, dia berpahala seperti orang yang ngikutin. Sunanul fitrah. Antum biasakan melakukan kebaikan yang bisa menjadikan orang ini berbuat baik. Itu mulia sekali. Ya. Jadi, sama dengan keburukan, kalau antum sudah tahu ini keburukan, jalannya buruk. Jangan buka peluang orang berbuat kejahatan. Antum naik motor ya. Motor tersebut, antum jangan tinggal kunci di parkiran. Antum bukan di luar negeri yang beberapa tempat kunci pun gak ada masalah. Antum di negeri yang gak boleh lihat motor ada kunci langsung hilang. Karena sebab antum ini orang mencuri gitu loh. Sebab antum orang mencuri. Nah kalau antum kunci, antum rapikan demi Allah loh. Kalau sampai maling gak bisa mencuri motor antum gara-gara kuncinya, safety-nya bagus sekali, antum berpahala. Sadar tidak sadar, antum telah mencegah perbuatan buruk. Antum berpenampilan serapi mungkin, sebagus mungkin, sewangi mungkin, imam mau ke masjid atau mau ke kantor, sampai mencegah orang untuk memfitnah antum. Karena kalau antum dekil, bau apa, orang tak kusuk jadi gibah kan. Oh dia bau, oh dia ini. Sebab antum. Maka jangan pernah buka peluang. Ini kalau bicara pintu-pintu seperti ini, pakar ini saya Solah Usaimin paling jago. Antum baca kitab beliau ini. Banyak kemungkinan yang awalnya dari bab pintu. Pintu riba, pintu syirik, pintu maksiat, pintu zina. Oh subhanallah. Pintu-pintu tersebut memang ketika kita berada di pintu tidak dosa. Tapi kan kalau pintu sudah terbuka, dosa. Antum pinjemin duit ke orang, antum tahu tidak boleh riba. Kalau riba itu kan minjemin duit, dibalikin lebih. Perjanjianlah, saya sudah sepakat sama dia, pokoknya dia menjanjikan tambah 100 rupiah, kan ridho dengan ridho. Keridhoan dalam kemaksiatan tetap haram dalam Islam. Ya sudah, saya enggak niat pengen ngambil keuntungan, saya cuma pengen bantu. Ya, dibantulah 1000 rupiah. Tapi ketika mengembalikannya ini, yang dibantu senang lihat ke antum baik ini, karena dia orang baik. Saya kasih 1000 plus hadiah, gitu loh. Tentu antum seneng kan? Ya Allah, masya Allah, orang baik. Oh, masya Allah. Nah ditanya, itu bagaimana Ustaz? 1000 balik plus hadiah. Anita Salah Usaimin mengatakan, babu riba, pintu riba. Pintu riba bukan riba loh. Antum boleh terima hadiahnya, alhamdulillah. Lawang hadiah, tahabu, tahadu. Bukankah saling memberi hadiah timbul cinta? Memberi hadiah. Tapi kalau keesokan harinya, ada 3 orang datang bareng ke antum minjem duit lagi 1000, antum dari hati antum ngomong, enakan sama dia nih, pasti dapat hadiah. Antum riba. Karena antum sudah yakin bakal dapat hadiah. Tipis ya, pintu riba itu tipis sekali. Sama dengan tadi, antum berbuat syirik kecil tadi. Ya, awut semua maksiat. Maka hindarilah. Maka dikatakan bahwa dalam surat Ibrahim ayat 35-36 itu menjelaskan ketika sebelum Nabi Ibrahim berdoa, wajdubni wabaniya na'budal asnam, itu ayat mengedepankan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini sosok manusia ini yang paling peduli adanya cikal bakal maksiat di masyarakat. Maka beliau Ibrahim alaihissalam enggak boleh orang punya patung hancurin. Ini beberapa ulama ada nih, saya mukbil Allah yarham, mukbil bin Hadi di Hadramaut, Yaman, sana itu. Dia ngelihat bahwa sifat orang-orang Yaman ini enggak boleh ngelihat kuburan tua dikit dikeramatin. Batu nisannya dipakein kain kapan gitu loh. Nah, Syekh ini sudah punya power, punya kekuatan, maka dia gerakan orang ini untuk meratakan semua kuburan. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan yang paling kusukai adalah kuburan sejengkal. Ya, tapi buat mukbil ini lah rata. Cuma berikan batu saja. Kenapa? Karena melihat sifat manusia yang enggak boleh lihat kuburan tua dikit dikeramatin, asal diratain. Sama mak antum kalau lihat di keluarga antum nih gara-gara golok, ada antum sudah belajar alhamdulillah, mungkin kakak antum, keluarga antum masih senang koleksi golok sama batu cincin, gitu ya. Insyaallah, ini peninggalan orang tua nih dikultuskan di ini kan. Antum lihat buang. Karena ini cikal bakal kesyirikan di keluarga antum. Antum punya hak untuk barang tersebut, antum ambil atau buang. Kecuali antum tidak punya hak, harus punya power. Antum ini pemimpin, presiden, khalifah pun jadi plus hak tersebut. Nah, meratakan kuburan itu kan haknya pemerintah, bukan haknya kita. Sama dengan semua, cikal bakal keburukan dalam Islam, kalau memang ada bakal kemaksiatan, jauhkan. Antum lihat ini, di rumah antum ini rusaknya anak-anak ini gara-gara sinetron. Antum harapkan sinetron, boleh. Lalu antum pemimpin, antum yang tanggung dosa keluarga. Antum melihat ini sering terjadi keributan karena apa? Istri digodain tetangga. Kenapa? Pakaiannya ketat. Antum larang. Walaupun istri mungkin pandai berdalih mengatakan, loh kan yang penting ketutup pak, jilbab kan saya pakai begini. Ya jilbab pakai itu kalau bentuk badan kelihatan kayak orang menyelam sama juga bohong kan? Membentuk badan ya haram. Antum larang. Jadi semua cikal bakal perbuatan dosa yang bisa menyebabkan dosa ya sudah hilangkan dalam segala hal. Ya. Subhanallah ya. Jadi, itu yang sudah kita bahas. Kemudian kita masuk kepada pasal ke-9 yakni pilar-pilar ibadah dalam Islam. Ya. Pilar-pilar ibadah dalam Islam ini ya inilah kemuliaan ulama ya. Ini Ustaz Yazid juga ini mengambil cara pengambilan hukum Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Ini cara ulama salafus saleh seperti ini. Sebelum masuk ke ibadah dikritisi dulu tentang tauhid. Jadi antum percuma lah kalau kita mau, kalau antum mau ngebahas tentang halal haram, antum tinggal beli Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau antum tinggal beli Sahih Fiqih Sunnah Abu Malik Kamal bin Said Salim itu ambil. Antum tinggal buka apa bab toharo, apa bab sholat, bab min, antum sudah tinggal baca. Ya. Permasalahannya bukan itu. Sejak dahulu orang sudah paham hukum halal haram, tapi sulit orang untuk melakukannya. Ini yang ingin kita tekankan ini, bagaimana di keesokan hari ini lahu muhtadun. Mereka orang yang gampang dapat hidayah. Satu hadis datang sami'na wa ata'na. Bukan sekian banyak hadis datang tapi enggak bisa kita lakukan. Gara-gara apa? Enggak mengerti, enggak mengenal Allah. Maka kebanyakan buku-buku ulama yang mulia ya, ini mereka ini menulis kitab tersebut mengedepankan bab tauhid terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah tauhid dengan definisinya baru masuk ke syirik. Dibikin manusia hati-hati nih. Kalau sudah paham tauhid, sudah ngerti syirik, bukankah Saful Matani yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu nasta'in. Kita beribadah kepada Allah dan kita minta pertolongan. Bagaimana kita mau beribadah untuk meminta pertolongan kalau dalam ibadah ada perbuatan syirik? Sementara Allah murka, aku ini sekutu yang paling benci disekutui, kata Allah. Maka barang siapa ada yang bersekutu kepadaku tapi mendua hati berbuat syirik, taraktu syirkahu, kutinggalkan perbuatannya dan pelakunya. Berarti jangan tanpa terasa kadang-kadang ibadah yang kita lakukan enggak memiliki faedah. Salat, zakat, penyunah penampilan kita sudah, kok maksiat jalan terus ya? Nah, ini kan yang sering saya sampaikan surat Al-An'am ayat 82 itu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Duh, seandainya kalau ibadah antum tadi salat antum, zakat antum, puasa antum, nyunahnya penampilan antum ini tidak bercampur dengan perbuatan zalim. Zalim 3 masih ingat? Zalim yakni syirik yang pertama, zalim yang kedua zalim sama diri sendiri, zalim yang ketiga zalim sama orang lain. Duh, seandainya ibadah ini enggak bercampur dengan kezaliman ini. Yang mutlak syirik yang pertama, Allah janji ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang dapat ketenangan dari ibadahnya. Wa hum muhtadun, gampang dapat hidayah. Maka banyak orang yang enggak mendapatkan ketenangan dari ibadahnya, apalagi dapat hidayah, karena talbis. Bercampur ibadahnya dengan kesyirikan. Inilah kekhawatiran Syekh. Maka beliau menjabarkan seperti ini, ya. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah dan memurnikan ketaatan kepadanya melalui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dikembalikan niat bahwa makhlaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini fitrah. Yang namanya manusia ini sudah memang dicetak untuk ibadah. Sampai sholat ini yang pertama buat manusia dulu. Makanya Nabi dari kalangan manusia, betul gak? Coba antum perhatikan. Yarfa'u yadahu inda kulli rak'ah. Nabi mencontohkan mengangkat tangan setiap rakaat. Yufarrik asobi'ahu. Merenggangkan jarinya. Kira-kira kalimat ini cocok buat manusia atau buat kambing gitu loh. Coba kalau kalimat ini buat kambing. Yarfa'u yadahu. Bisa gak kambing angkat tangan? Enggak. Burung bisa gak? ayam, soang, enggak ada yang bisa. Siapa yang bisa? Manusia. Yufarrij asabi'ahu, merenggangkan jarinya. Siapa jarinya yang bisa direnggangkan? Yang bisa direnggangkan ya manusia. Warka'u ma'arroki'in, wasjudu ma'asajidin, ruku bersama orang yang ruku, sujud bersama orang yang sujud, manusia. Itu fitrahnya manusia. Jadi setiap manusia diperintahkan untuk beribadah. Nah, memurnikannya, tazkiyahnya, ini dengan sunnah. Karena kalau dibiarkan saja orang ibadah masing-masing, berantakan. Ada yang berkeyakinan, ah enggak, kiblat kesono, ah enggak kesono, ah coba kembali ke sunnah Nabi deh, patokan kiblat seperti apa. Kembalikan, luruslah kiblat sudah. Takbir macam-macam sudah. Jangan ribut, kembalikan ke takbir Nabi. Solawat macam-macam, betul? Azan macam-macam. Cara istighfar macam-macam. Udah jangan dibikin ribut. Islam mah gampang. Kul hatu burhanakum, berikan dalil. Maka sunnah Nabi, tazkiyah. Sifatnya pemurnian. Tanpa ada sunnah Nabi, yang ada kesesatan. Maka sangat disayangkan kalau ada orang mengaku Islam, ya, tapi anti sunnah. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Ya antum jadi enggak bisa menimbulkan fitnah. Kalau antum bisa menimbulkan fitnah kalau tanpa sunnah. Antum berpenampilan, ya. Ini bisa berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau sholat, kalau orang pakai baju itu kan enggak boleh ketat. Oh, bobrong juga enggak boleh. Oh, ini juga macam-macam nanti jelas, ya. Antum kembalikan bahwa Islam pun mengajarkan berpakaian. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Setiap kalian ini telanjang, kata Allah, kecuali yang kuberikan pakaian. Ukurannya, ya ini aurat ukuran Allah. Bagaimana aurat ukuran laki-laki, ukuran perempuan, itu pakaian. Bukan masalah tebal tipis. Sehingga tersebar di rumor di masyarakat, katanya kalau kita haram pakai blue jean, haram pakai kodorai. Ini orang bodoh yang bilang ini. Dari mana blue jean haram? Dari mana kodorai haram? Kalau antum pakai blue jean memang ngelihat Rolenzo Lamas, antum haram, tasabuh bil kufar. Tapi kalau antum tinggal di daerah dingin, daerah Bandung, daerah Bogor, antum pakai blue jean, fotol. Itu daerah dingin. Salah kalau antum pakai bahan katun tikus, antum kedinginan. Sahih? Atau sebaliknya, di beberapa daerah pun seperti itu, yang panas. Kalau antum pakai yang tebal, ya antum salah. Permasalahannya bukan tipis tebalnya pakaian, bukan. Sama seperti pakaian wanita. Ada yang mengatakan wajib gelap, harus hitam, harus ini. Siapa bilang? Bukankah gunanya pakaian ini menghindari pandangan manusia? Selama memang pakaian tersebut bisa mencegah pandangan orang lain, itu pakaian. Dilalah satu daerah memang yang tren hitam, contohnya di daerah Iran, itu orang senang warna hitam. Orang senang warna hitam. Maka antum lihat tuh pajangan-pajangan sekarang tuh yang zikir bersama, Indonesia berzikir, ada kiainya sebelahnya tuh, dalamnya hitam, ini putih. Itu mutlak siah mutlak, dari Iran langsung dikirim kemari. Orang kita gak ngerti karena mudah sekali masuk Iran kemarin, orang-orang siah, ya. Mereka cenderung ke hitam. Dukun senang hitam, gak boleh perempuan pakai hitam, dukun paling senang, subhanallah, gampang menyusupinya. Bahkan orang-orang ahli hipnotis, gampang sekali menghipnotis orang yang pakai gelap. Tunggu dulu, permasalahannya bukan itu. Islam ini mau gelap, mau terang, dikembalikan ke niat. Niatnya apa? Gitu loh. Kalau dia pakai pakaian terang buat menarik perhatian suaminya di rumahnya, boleh gak? Boleh. Tapi kalau dia di luar, dia pakai terang buat pandangan orang, ya haram. Pun sebaliknya, kalau dia pakai pakaian hitam di luar, di rumah pakai pakaian hitam, lakinya gak temen sama baju hitam, jadi muskilah kan? Tunggu dulu, gak kesana arahan Islam. Bahkan sama Aisyah radhiyallahu anha saja, tawaf dalam keadaan pakai baju hitam dengan kembang merahnya. Berarti kan memancar sekali. Ini bukan masalah. Walhasil yang namanya pakaian, mau tebal mau tipis, tidak membentuk badan dan merasa nyaman si penggunanya. Jadi cobalah pahami Islam ini dengan ilmu, sehingga Islam ini kemudahan kalau dipandang dengan ilmu. Tapi kalau picik, pandangan sempit, antum, ya Allah, berat amat ustaznya, sehingga celana saya numpuk yang kodoran, yang berujin, kata ustaz gak boleh, haram. Oh, Masya Allah, bukankah pakaian laki-laki ini haram kalau isbal? Ya kan? Ya tuh mau pakai jeans, mau pakai kodore, kalau syar'i silakan. Niat antum apa? Kamu ngelihat niatnya gitu loh. Kalau niat antum menyerupai artis bule, ya antum haram, namanya tasyabbuh. Tasyabbuh bil kufar itu enggak boleh. Tapi kalau antum pakai ini bukan karena tren, karena antum nyaman sebagai pandai besi, kerja di proyek yang mungkin kerja agak sedikit kasar, lepas sabi. Tidak ada permasalahan, tapi muskilah. Dari mana keharamannya? Bukankah asalnya sesuatu itu halal sampai jelas pengharamannya? Semuanya halal sampai jelas pengharaman. Jadi ini hapus nih rumor di ikhwan-ikhwan masyarakat yang mengatakan ini haram. Ya niatnya apa dulu? Ya niatnya apa dulu? Enggak diperbolehkan ya. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Sama orang menggunakan janggut. Banyak anak sekarang yang main band, main drum pakai janggut kan? Niatnya apa? Niatnya apa dulu gitu loh. Kalau niatnya menyerupai orang-orang kafir pemain drama, ya haram. Jadi haram tuh jenggot gitu. Tapi kalau dia niat memang nyunah perintah, ini yang salah. Jadi dikembalikan ke niat. Maka kita enggak tahu niat kecuali si pelaku dan Allah ya. Kita hanya bisa berhusnuzan. Nah, insyaallah Allah muliakan dia. Gitu aja. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, ini ibadah menurut orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ya. Sehingga tujuan hidup ini ya ibadah. Tinggal pembersihannya itu, tasfiahnya ini dengan sunnah. Maka haruslah ibadah diidentikan dengan sunnah. Kalau tidak, ngambang. Banyak orang yang sholat tetap ke dukun, banyak orang yang sholat tetap berbuat maksiat ya. Definisi ibadah di sini dikatakan, kalau dalam buku ini dikatakan terjemahannya secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk ya. Karena asal katanya abadaya abadu, ibadatan ya. Ya ini artinya penghambaan, penyembahan kepada Allah. Sehingga kalau diterjemahkan secara bahasa, yang namanya ibadah itu merendahkan diri secara tunduk kepada Allah. Jadi antum mau sholat, ya antum niatnya merendahkan diri. Maka dikatakan sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah ketika sujud. Banyakilah doa dalam sujud tersebut. Kenapa? Sedekat-dekatnya hamba. Maka yang namanya sholat itu gak ada kesombongan. Siapapun dia, boskah dia, pimpinankah dia, kalau pegawai yang pintar bacaannya, dia menjadi imam. Si pegawai bilang Allahu Akbar ruku, bos gak perlu ruku siapa ente nirwana. Enggak ruku. Emang itu aturan mainnya begini. Apa kata imam di Islam? Ju'ilal imam liutam mabi. Jadikan imam untuk diikuti. Secara terminologi atau menurut cara, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Ini dituliskan oleh Ustadz, dikatakan bahwa yang pertama ya, definisi itu adalah ibadah adalah ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul ya. Ini yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan pada rasulnya, para rasulnya. Sama dengan terjemahan Islam, istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitha'ah. Jadi tunduk kepada Allah dengan melakukan semua perintahnya. Orang bisa melakukan perintahnya, semua perintah Allah, karena kenal Allah, karena cinta. Maka ibadah dikedepankan kenali Allah. Karena makna secara syarat di sini, ibadah adalah kau taat kepada Allah dengan mengikuti semua perintah Allah. Kok bisa taat? Ya karena kenal Allah. Kalau enggak kenal Allah, enggak bakal taat. Kok nurut sama dia? Saya kenal dia bos saya. Kok nurut sama dia? Saya kenal dia kekasih saya. Gitu loh. Orang tuh bisa nurut ada alasan. Tapi kalau dia bisa nurut tanpa alasan, ya ini kesalahan dalam Islam ya. Wa iyadubillah wa na'uzubillah. Baik, kemudian definisi yang kedua adalah ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah. Pemahaman yang kedua, ibadah sama. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah seperti makna etimologi bahasanya ya, merendahkan diri kepada Allah tapi dengan tingkatan ini cinta kepada Allah. Inilah terjemahan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi antum kalau senang baca ini bisa lihat, oh berarti Ustaz Yazid ngambil dari buku ini, buku ini, buku ini gitu loh. Ya Ustaz, jadi ini buku beliau ini apa, khulasah. Jadi conclusion, kesimpulan pelajaran beliau, beliau buat ini, makanya beliau bahas gitu. Kadang ada yang membuat 1-2 lembar aja untuk membahas, ada yang membuat buku sekalian, itu kemudian seperti itu. Makanya kalau yang senang baca paham, oh ini larinya ke buku ini, oke ini, oke ini gitu loh, nyambung, footnote-nya jelas. Itu buku yang bagus, yang footnote-nya jelas. Ini bagus nih buku, masya Allah ya. Mahabbah di sini apa? Perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ibadatul rahman ghayatu hubbi, kata Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salihin, bahwa puncaknya cinta itu ibadah kepada Ar-Rahman, puncaknya cinta. Sehingga kau tunduk kepada Allah karena cinta. Kalau sudah tunduk karena cinta, kita pasti memberikan yang terbaik. Enggak ada orang kalau pengen ketemu yang dicinta itu dandannya nanggung, enggak ada. Antum nyisir belok kiri belok kanan enggak beres-beres. Mau ke mana? Mau ketemu si dia nih. Masyaallah. Nyisir aja bisa salah. Dandan saja kayaknya enggak cocok pakai baju. Kenapa? Mau ketemu orang yang antum cinta. Tapi kalau antum gak cinta sama orang tersebut, karena biarin dia ini, baju pun asal jadi, lalu gak ada ikatan sama sekali. Tapi kalau cinta, antum malu memberikan sedikit. Bukankah Allah berfirman dalam ayat lain mengatakan bahwa lantana lalibir rohat tatumtikumi matuhibun, kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan pahala sebelum bisa menginfakkan yang paling kalian suka. Maksudnya apa? Berikan yang terbaik dalam ibadah. Antum bicara sholat, antum berikan tajwid yang cakep, bacaan yang bagus, baju yang rapi buat Allah. Eh, kita kadang-kadang suka lucu, lo pengen nge-MC 17-an aja latihannya 2 minggu, betul ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, waduh, latihan, iya mau nge-MC ini tak 17-an. Mau nge-MC latihan, masa mau sholat gak latihan? Latihan dong, baca itu ikhra 1 sampai ikhra sekian gitu loh. Baca dong tajwidnya, rapikan bacaannya. Antum tiap pagi atau lagi pagi antum mau kantor atau istirahat, antum baca Quran, hafalin juz amma antum. Kok ngapa juz amma? Iya latihan buat tahajud ntar malam. Kan asik didengar. Antum siapkan ayat buat antum baca. Ini buat Allah loh. Kalau buat manusia saja antum persiapkan. Mau ada mites nih, mau ada kenaikan jabatan, tes ini, tes itu, antum persiapkan. Kenapa ke Allah tidak? Padahal Allah menjanjikan asa ayab asa ka rabbuka maqama mahmud. Allah janji Allah akan angkat derajatnya. Bagaimana mau diangkat derajat kalau dalam keadaan sekarang saja kita bukan pakarnya? Bagaimana Allah mau muliakan kita kalau standarnya saja kita belum bisa melakukan yang terbaik? Ya enggak bakal diangkat-angkat, ya sudah stuck antum di sini sampai mati kalau begitu. Enggak ada perkembangan. Maka hidupnya harus berusaha untuk jadi yang terbaik ya, walaupun iman ini naik dan turun. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu yang kedua ya. Jadi definisi ibadah yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah dengan tingkatan tunduk paling tinggi. Ya, ibadatur rahman ghayatu habbi. Kemudian yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah. Ya, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Inilah definisi yang paling lengkap. Ya, jadi kalau yang ketiga ini kayak kesimpulan pertama dan kedua, maka dikatakan ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah. Ya, jadi apapun amalan yang Allah cintai, Allah ridhai, tentu itulah ibadah. Dan ini ayat yang mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, seandainya kalian mengatakan cinta kepada Allah, ikuti aku Muhammad. Sehingga kalau kita bicara cinta sama Allah, bicara nyontoh Nabi. Walhasil sudah antum jangan dibikin-bikin. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kalau anda pikir-pikir ternyata ya ini sih feeling aja Ustaz ya. Terserah mau feeling mau apa. Kenapa emang? Ini Ustaz, kayaknya anda paling mending timbang yang lain. Oh, Masya Allah. Ya, makanya anda ini Ustaz agak beda Ustaz kelihatan. Tapi ini niatnya karena Allah anda cinta sama Allah. Apa bedanya apa? Ya anda ngelihat orang-orang ini biasa sholat subuh 2 rakaat, anda 3 Ustaz. Ente balut gitu. Kok berbeda dalam hal yang tidak dicontohkan gitu loh. Makanya anak nih, teman-teman anak salawat paling 3 model tak. Salawat yang ditahiyat Allahumma sholli ala Muhammad hingga selesai tuh sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Anak tinggal kalau enggak salawat Badar, salawat Nariyah, waduh. Tunggu dulu, salawat ibadah nih, Bro. Ente salawat ini balik ke mana, ke Nabi apa ke mana? Kalau balik ke Nabi ibadah, kalau balik ke guru ente belum tentu. Tunggu dulu. Mungkin masuk ke syair, kalau syair dilihat, kalau dilihat ada perbuatan syirik ya harus dibuang. Ini kan di kita banyak syair, sifatnya pujian ke Nabi, tapi ghulu, melampaui batas, di luar kemampuan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad anta nur, fawqun nur. Atau Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim tanhalu bihil uqad. Kalimat bihil uqadnya ini loh, ini kan tawassul kepada Jah Muhammad. Tunggu dulu, jangan antum merasa mentang-mentang selawat antum panjangan dikit antum paling baik. Kalau selawat antum gak ada contohnya ya batal. Antum biar kelihatan antum wudu, antum cakep, sengaja gak ada orang airnya kecil ya, pelan-pelan. Ada orang itu air kebuang itu mubazir loh. Ulama sepakat mengatakan kalau kita berwudu dengan air kocoran sebatas keperluan saja. jangan full-full. Karena air yang keluar banyak ini enggak semua kepake kan. Sekarang kalau syarat sah wudu antum bercampur dengan mubazir, innal mubazirina kanu wa asya. Berarti wudunya saya sudah bercampur dengan setan, maka salat antum enggak bakal tumakninah. Ya subhanallah ya. Ini definisi muqaddimah ibadah ya. Jadi mutlaklah ayat sudah disampaikan, jadi pada halaman 186 itu dikatakan ya, ayat sudah kita bacakan dari Az-Zariyat ayat 56, wa makhlasul jinna wal insa illa liya'budun ya. Kemudian nanti ada pilar-pilar ubudiyah yang benar. Ada pilar-pilarnya nanti. Ya, syarat diterimanya ibadah dan lain sebagainya. Tapi tadi mukadimah saja. Mungkin ada yang mau bertanya atau masih ada yang punya keperluan yang lain, silakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tolong bertanya. Ayo. Gimana kita menghadap, bagaimana sunahnya kalau kita dikubur sama orang lain? Itu aja. Tadi anak katakan bahwa sama dengan kita melihat sesuatu yang menakjubkan, supaya enggak menimbulkan sum'ah, rujukan kepada Allah. Katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bukan sekedar buat musibah saja. Bahkan ulama ada yang mengatakan pujian adalah musibah. Pujian musibah. Karena banyaknya orang ini hancur gara-gara pujian. Makanya ucapkan di hati antum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukankah artinya bagus? Sesungguhnya ini dari Allah, kembali kepada Allah. Gitu. Jadi sudah atom, wah atom masuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah afwan. Atom hindari buru-buru. Jadi merujukan pujian kepada Allah. Atau tanpa orang memuji antum, ini sum'ah juga kadang-kadang bisa timbul gara-gara kita melihat sukses dengan sesuatu yang orang lain enggak mampu, antum mampu. Ini doa Nabi Sulaiman itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, ajarkan kepadaku untuk selalu bersyukur ya Allah. Maksudnya apa? Ya Allah, mudah-mudahan kalau ini sukses, jadikan ini pancingan buat berikutnya ya Allah. Kita membuka peluang kebaikan kepada manusia, kemudian manusia bisa berbuat baik. Kadang antum rahasiakan nih, antum yang membuat ini, antum rahasiakan. Kemudian banyak orang yang berbondong-bondong. Katakan seperti Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna. Jadi rujukan ke Allah, ya Allah, terimalah ini ya Allah. Ini walhasil kembalikan ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lain, silahkan. Ayo. Bagaimana kalau kita meyakini apa yang kita capai itu tergantung dari usaha kita. Kita tahu usaha ini dapat ini, lagi ya, itu masuk seri kopi deh. Nah, itu dia makanya. Itu yang harus dihapus gitu loh. Itu harus dihapus. Kenapa? Karena siapa yang memberikan kehidupan pada antum ketika antum mengamalkan itu? Bukankah secara matematik modal, usaha, hasil, gitu kan ya? Tapi antum lupa prediksi oksigen, napas yang antum pakai, kehidupan yang antum miliki, kesehatan yang antum miliki, bukankah ini nikmat semua? Maka hitungan matematik manusia teori sih boleh-boleh saja, tapi kan merujukan ke Allah tadi. Maka kalau sampai ada perasaan seperti itu, istighfar buru-buru. Nah, karena enggak ada yang menjamin antum sukses kecuali izin Allah, ya kan? Kita bekerja ini kan istilahnya sesuatu yang gaib. Enggak tahu sukses atau tidak kan. Maka adanya istikharah. In kana hadzal amra khairan li fi dini wa fi ma'isati taqdir fa lillahi subhanahu wa ta'ala ya Allah. Kalau seandainya yang kuperbuat ini bagus ya Allah, mudahkan aku ya Allah. Jadi bukan karena kita khawatirnya, kalau kita enggak memulai dengan bismillah atau tidak beristikharah, khawatirnya ya, ini kita akan sumah. Wajar sekali, jujur saja. Karena manusiawi sekali orang mengatakan, ya ini hasil usaha saya. Betul. Kalau saya gak ngerjakan, siapa yang mau mengerjakan saat ini? Betul, gak salah. Tapi kalau orang ikhlas, berkeyakinannya lebih. Ya keberadaan antum di sini izin siapa? Allah. Karena berapa banyak orang yang datang dari rumah menuju kantor, gak nyampe ke kantor, keburu meninggal kan? Jadi jangan pernah merasa memiliki. Nah, kita kalau mau enteng hidup ini jangan punyain. Kalau kita punyain jadi berat. Ini karya saya, ini rumah saya, ini mobil saya. Sehingga kalau karya saya diacak-acak orang marah. Kalau rumah saya dipilok orang ngamuk. Mobil saya baret marah. Anak gak tolong kita gak marah. Jadi kadang-kadang kita punyain sesuatu yang sebenarnya milik Allah. Padahal kalau boleh jujur, hatta kita punya rumah terbuat dari berlian gak kebawa mati kan. Semua titipan Allah. Nah ini mulai belajar kita ini merasa ini punya Allah, bukan punya kita sudah. Jangan merasa memiliki. Hatta sukses ini milik Allah. Allah Ta'ala. Nah, kalau ayo santum. Ini mungkin kebalikan dari kain rambut tadi tadi. Ya. Kadang sebenarnya kita jadi jamaah gitu ya. Terus ketemu imam ya kadang-kadang kita nggak dengar bacaannya juga malah astagfirullah juga jadi imam atau gimana karena kan jadi sholat itu perlu dengan umpatan atau ya kayak gitu betul-betul. Nah, ya itu harus berilmu dan imam diutama bihi kan jadikan imam untuk diikuti. Sering anda sampaikan perkataan Ali, imam tergantung rakyat. Kalau rakyatnya bodoh yang diangkat orang bodoh kan gitu. Sehingga kalau memang terpaksa antum belum hadir sudah ada imam, ya antum harus ingatkan bahwa apa? Ya sudahlah. Apa kalau salah antum katakan subhanallah. Gitu ya. Kalau sampai tajwid ini melintir, bukan sekedar salah baca ayat, salah tajwid aja antum boleh bilang loh. Kalau dia salah panjang pendeknya kan sebenarnya harus dikritisi ini. Dia baca mulut apa baca yang model apa yang dipanjang-panjangkan. Silakan antum kritisi. Tapi kalau antum enggak mampu ya sudah, antum istighfar dalam diri antum. Nah, bukan antum pegel, mau bilang apa kesalahan pada diri kita. Kenapa kita enggak bisa mengkritisi imam satu yang masalahnya kemudian ketika diangkat imam kita enggak tahu atau karena kita jahil enggak bagus bacaan kita padahal jadi pelajaran. Oh, kalau gitu berarti nanti sholat yang akan datang saya yang maju. Gitulah, saya yang maju. Kalau saya ngomong langsung mungkin orang enggak nerima. Tapi kalau saya buktikan dengan bacaan saya sama orang-orang nerima. Jadi kalau antum berilmu, ya antum enggak termakan dengan keadaan imam. Antum akan mengatakan seperti yang dicontohkan, subhanallah katakan. Nah, gitu. Bukan antum mengumpat. Wacana gini enggak ada. Sama dengan kita ini punya presiden sekarang kan. Ya antum jangan, oh presiden ini benar-benar enggak ngerti, bodoh ini. Salah antum. Ya antum doakan supaya Allah berikan hidayah gitu loh. Bukan mengumpat, memaki, enggak ada faedahnya. Apa faedahnya? Bukankah yang paling mulia ketika kita bisa mendoakan orang Islam lainnya? Ya, man satara musliman satara Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang melindungi orang iman, Allah lindungi di hari kiamat nanti. Allah taala. Ya, kalau menghadapi musibah, saya pernah dengar kalau ulama bilang ada yang ridho, ada yang sabar. Bedanya apa sih ridho sama sabar? Sabar ini adalah merupakan kemuliaan yang menjadi sebabnya pertolongan Allah. Kalau keridhaan ini tingkatannya ini di atas sabar pastinya. Sabar menyebabkan keridhaan. Jadi kalau dikatakan begini apa kalimat mungkin begini yang terjadi di masyarakat pemelencengan mana ikhlas bukan real. Jadi orang tuh menerjemahkan ikhlas ini redo. Saya mah ikhlas dah barang saya hilang. Redo artinya. Atau padahal makna ikhlas di sini bukan ridho itu. Sabar yang merupakan pintu keridhaan. Keridhaan Allah. Bukankah radhiyallahu anhum wa radu anhu karena kesabaran para sahabat mengikuti Nabi. Sunnah dengan sunnah Nabi. Jadi huroba orang yang asing. Sabar mereka diuji. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar karena sabar kan. Itu sebab ridhonya Allah. Tapi kalau ikhlas yang dimaksud adalah memurnikan agama untuk Allah. Jadi kalau dikatakan apa beda ridho dengan sabar ini? Sabar ya pintunya keridhaan. Tanpa sabar tidak ada keridhaan. Bagaimana orang mau bicara ridho sementara dia tidak sabar? Yang lebih sering tersebar di masyarakat justru khilaf pemaknaan ikhlas kepada ridho. Itu yang terjadi. Jadi orang dah saya ridho barang saya hilang. Orang menerjemahkannya ikhlas. Padahal ikhlas di sini kan bahasa Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas itu memurnikan agama untuk Allah. Ya tentu ujung-ujungnya keridhaan lagi nanti. Allah taala. Kalau dia diuji dengan sakit, ya. Terus dia ingin segera sembuh, gitu. Ya. Nggak sabar atau tidak itu dengan ujian tadi itu. Ya itu yang dikatakan bahwa orang-orang ini kalau dia harus bersabar ya. Dengan sabarnya ini dia ridho dengan ujian. Kalau dia mutlak dia tidak ridho ya konstan dia tidak sabar dengan ujian tersebut. Jadi sulit untuk dibedakan karena ridho ini melalui pintu sabar tadi yang dikatakan. Jadi nggak bisa didefinisikan secara mutlak. Karena ridho ini artinya sesuatu yang apa ya? Yang diterima dengan lapang dada. Tentu ada kesabaran karena kelapangan dada tersebut. Saya sakit, saya ridho dengan penyakit saya. Tentu orang yang sabar ini. Tidak mungkin dia semerta-merta bisa ridho tanpa kesabaran. Maka sulit menerjemahkannya. Tapi yang pasti sabar babu ridho. Wallahu a'lam. Baik. Khair insyaallah faedah buat anak pribadi buat antum sekalian ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.